عند الكبار جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله تعالى: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب orang yang muhrim yang tidak memakai dari pakaian. Jadi apa yang di pakaian yang tidak boleh orang muhrim itu memakainya, orang yang sedang ihram. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf, ini berkali-kali saya menyebutkan At-Tanis ya Dimashqi matufiya di Mesir wa huwa asbatun nas Malik indak. طيب. طيب ini asbatun nas fi Malik. Abdullah ada tiga, Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Uhayb. Abdurrahman ada dua, Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Qasim, Ma'in bin Isa. Kemudian siapa lagi? Isa al-Qattan. Siapa? Taib Alil Madini. Ya, sebatun nas Malik. Akhbarana Malik Abu Abdillah Malik bin Anas Malik Abuhu Majhul Wajadduhu Siqah. Asalhu Yamani, asalnya dari Yaman. Wahuwa min asbatin nas Bil Zuhri. Asbatun nas Bil Zuhri. Anda lihat sebutkan Malik, Ma'mar, Ukail, yang lain diam. Ibrahim, teruskan. Malik, Ma'mar, Ukail, Hanan. Ditulis, ditulis, dan sampai tidak nulis. Barok, Su'ay bin Abi Hamzah. Siapa lagi, jangan lihat. Malik, Ma'mar, Ukail, Su'aib, Ibn Uyayna, Yunus bin Yazid Al-Aili. Taib Entahkan, sebutkan perkataan Imam Malik. Kullu qawli yukhad yurad ila sahibat al-qabar. Ucapan yang lain Kifli, Nu'man. Ini dikumpulkan perkataan Malik, dikumpulkan dihafalkan. Ini akbar man alam bilkitab wa sunnah wa a'la bil kalam. Amir, teruskan. Istiwa ma'lum, wal kaif majhul, wal iman bihi wajib, wa su'alu an bid'ah. Tayyib, ucapan yang lain. Indak Rahman, Hafiz, ma salat hadhil umma illa yuma salaha bi awwaluha. Nah, banyak sekali ucapan Malik. An-Nafi, Nafi maula Abdullah bin Umar. Akhtar riwayah min Salim, lebih banyak meriwayatkan daripada Salim. Ma'annahu laifti fi hayati Salim. Dalam beliau tidak berfatwa ketika Salim masih hidup. An Abdullah bin Umar. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Hajar ma'abihi wa huwa shaghir. Dia hijrah bersama ayah tatkala masih kecil. Dan dia mendapat kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Atahu Allah Subhanahu wa taala kuwatan. Allah berikan kepadanya kekuatan sehingga awal fitrihi al-jima, awal berbuka dia dengan jima karena kuat tubuhnya. Ma'atahu Allah Subhanahu wa taala illa lin-nabi. Dia diberikan kecuali kepada nabi kekuatan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Dia termasuk meninggal disebabkan karena ulahnya Hajjaj bin Yusuf tatkala mengutus seseorang untuk melempar kakinya dengan tombak yang ada racun dan mengenainya. Dan itu terjadi pada hari raya. Wa huwa minal muktsirina fi riwayat, termasuk banyak meriwayatkan perkara yang ma'ruf. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, dan disebutkan di sini siapa orang tersebut. Tapi kemajulan sahabah tidak memberikan madarat sama sekali. Qala ya Rasulullah, ya madakan wa Rasulullah mayal basul muhrim minas tiyab. Jadi orang yang muhrim itu memakai pakaian apa? Qala Rasulullah SAW, yallal basul kumus. Tidak memakai komis. Kumus yang kita pakai ini namanya komis. Ya bukan baju pendek itu. Ini komis yang kita pakai ini. Kalau orang sekarang menamakan dengan jubah. Dan jubah itu adalah pakaian luar. Ini disebutkan oleh Syekh Abi Amr dalam kitab beliau tentang libas. Walal amaim. Dan tidak juga memakai imamah yang panjang bagian belakang ini, ekornya sekitar siber, 6 siber maksimal. Kalau lebih ini berarti namanya isabah. Kebanyakan orang Yaman sekarang pakai isabah. Dan untuk Saudi sekarang rata-rata memakai khimar. Nah, memakai khimar kerudung. Rata-rata penduduk Saudi. Termasuk para masyaikhnya. Ini bukti adanya perubahan. Perubahan dalam berpakaian. Kalau negara lain seperti India masih banyak pakai imamah. Dan juga Pakistan. Nah, ini terjadi juga berkaitan dengan qiraah. Qiraah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal yang dipakai oleh penduduk dunia waktu itu adalah qiraah nafi, jalur qaulun, jalur wars. Sekarang berubah. Yang paling banyak dipakai di dunia ini adalah kalau Hafs An-Nasim. Coba terjadi perubahan. Imam Ahmad ditanya, kalau hab ilai kala kalau ahnafi. Kalau apa yang paling kau suka? Beliau mengatakan nafi. Dari sini terjadi, sekali lagi terjadi perubahan. Baik dalam sisi qiraah ataupun sisi pakaian. Kalau dulu penduduk Madinah rata-rata pakai imamah. Sekarang banyak pakai khimar. Kalau kita menjumpai pakai isabah itu rata-rata penduduk Yaman. Nah. masuk di dalamnya imamah atau al-asaib disamakan. Walas sarawilat, yang tidak memakai sirwal. Wal baronis, tidak memakai burnus, yang menutup kepala yang bersambung dengan bajunya, namanya burnus. Wal khifaf, demikian pula tidak memakai khuf. Berbeda antara khuf dengan sandal, kalau khuf itu menutup mata kaki, kalau sandal tidak menutup mata kaki, namanya sandal. Nah, lain illa ahadun, kecuali seorang, la yajidu na'lain, tidak mendapatkan dua sandal, fal yalbas khuffain, maka hendaknya memakai dua khuf, wal yaqta'huma aswan al-ka'bain, dan hendaknya memotongnya sampai di bawah mata kaki. Wala talbasu min athiyab syai'an massahu za'faran aw wars, dan tidak memakai pakaian yang tersentuh yaitu dengan za'faran, jenis minyak, wars juga begitu. Dalam hadis ini ketahuilah sepakat bahwa ini pakaian kaum laki-laki. Kemudian yang terjadi perserikatan itu pakaian yang tidak boleh tersentuh dengan minyak wangi. Ini bagi laki-laki perempuan. Adapun perempuan tidak mengapa pakai, ini maksudnya di sini adalah pakaian yang berjahit. Yang perempuan tidak mengapa pakai pakaian yang berjahit. Laki-laki tidak diperkenankan. Dan mungkin akan ada permasalahan-permasalahan jika tidak mendapatkan lam yajid al-izar wal na'lain, hal yajuzu lahu ayalbas as-sarawil wa aydan khufain. Kalau dia tidak mendapatkan izar, sarung, artinya yang menutup bagian pusar sampai lutut kaki, namanya izar, tidak mendapatkan itu dan tidak mendapatkan dua sandal, apakah boleh memakai sirwal dan juga memakai khuf? Nah, khufain sepakat para ulama membolehkan itu kalau memang tidak mendapatkan. Kalau rata-rata sekarang sudah banyak yang mampu, jadi hampir-hampir tidak kita dapatkan orang yang ihram memakai sirwal. Jika ada seorang man labisa sarawil, hal alaihi fidyah, apakah baginya itu harus menebus, ada tebusan? Jumhur mengatakan laisa alaihi fidyah, tidak ada tebusan baginya. Tapi di sana Imam Malik wa Abu Hanifah mengatakan apa? Ia harus membayar fidyah. Itu kalau memakai sementara masih ada pakaian izar, tapi dia pakai sirwal, ada sandal, dia pakai khuf. Jumhur mengatakan tidak membayar fidyah, tapi Malik, Abu Hanifah mengatakan membayar. Kalau seorang pakai khuf, apakah perlu dipotong khuf tersebut sampai di bawah mata kaki? Jumhur mengatakan dipotong sesuai dengan zahir hadis. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tidak boleh dipotong. Kenapa demikian? Li'anna idha'ah al-mal. Itu karena menyia-nyiakan harta benda. Jadi potongan menyia-nyiakan harta benda, terbuang. Kita tidak mungkin memakai bagian yang atas yang telah dipotong tadi. Nah, kecuali kalau seorang untuk bergaya. Nah, pada dasarnya tidak dipakai. Jumhur bantah, ini bukan idha'atul mal. Kalau memang istilah taqarruban ilallah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang benar sebenarnya dhahir hadis, kalau terpaksa pakai dua khuf, maka dipotong khuf tersebut sampai di bawah mata kaki. Kemudian kalau seorang mendapatkan sandal tapi dia pakai khuf, apakah demikian boleh? Jumhur mengatakan tidak boleh. Kalau ada sandal dia pakai khuf, demikian tidak boleh. Tapi Imam Ahmad mengatakan boleh. Ya rajih pendapat jumhur, jika memang sudah ada sandal tidak boleh pakai khuf. Ini perselisihan-perselisihan di kalangan para ulama. Telah kita sebutkan tentang memakai sabuk walaupun itu berjahit, atau memakai dompet untuk menyimpan dari perbekalannya, atau memakai kacamata, memakai payung. Demikian boleh apa enggak? Nah, diperbolehkan. Baik kacamata, sehingga mulai pakai sabuk atau mengenakan dompet walaupun berjahit, yang demikian tidak mengapa. Ini telah lewat penyebutannya. Demikian pula pakai payung. Nanti di sana akan dijumpai pembagian payung. Nah, oleh para muslimin itu dibagi yang cuma-cuma. Jadi biasanya rebutan itu. Nah, juga nanti akan ada pembagian banyak hadiah bagi mereka jamaah haji ataupun yang umrah. Kalau orang mau antri akan dapat tiap hari dapat hadiah. Ya, khusus orang-orang yang umrah ataupun jamaah haji. Ya, sebagian tidak mau antri karena sangat panjang. Dan di antara fuqara masakin menunggu di situ. Begitu ada mobil pembagian langsung. Tidak salat tarawih langsung aja antri. Nah, di belakangnya mobil nomor 1 langsung dapat. Nah, karena nanti kalau dapat antri lagi. Nusul bagian belakang. Ya demikian keadaan sebagian orang yang membutuhkan. Oleh itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud rawahu Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta padirimu yaitu ilmu, huda di sini artinya ilmu, ketakwaan, kemudian afaf, terhindarkan dari perbuatan keji, dan juga ghina, tercukupi dari bantuan orang lain di tangan-tangan manusia. Jadi hendaknya banyak berdoa kepada Allah SWT biar tidak menjadi orang yang terus mengandalkan yang lain. Kemudian masalah berikutnya, idza wajada al-maqtu wa na'al hal yajuzu libsul maqtu. Idza wujud al-maktu wa na'al, jadi dapatkan khuf yang sudah dipotong dan juga sandal, apakah boleh kita pakai al-maktu, jadi khuf yang dipotong tersebut? Ala khilaf para ulama, jumhur mengatakan tidak boleh. Abu Hanifah mengatakan boleh selama itu sudah apa? Sudah dipotong. Diperhatikan jarang, diperhatikan. Ya benar adalah pendapat jumhur ulama. Selama ada sandal, walaupun di situ ada khuf yang sudah dipotong, maka tetap pakai sandal. Dan telah lewat penyebutan bahwa banyak orang yang mengingkari orang-orang yang pakai sandal. Alasannya, wa khla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tua. Famal jawab ala hadil ayah, lepaskan sandalmu, engkau berada di muqaddasi tua, jadi tempat yang disucikan. Bagaimana cara menjawab ini? Ada juga subahnya, kalian masuk rumah jangan tidak pakai sandal, masuk masjid pakai sandal. Bagaimana cara menjawabnya? Syubhat yang pertama, syubhat yang kedua. Muhammad, entah. Muhammad dua. Khusus untuk siapa? Khusus untuk itu. Tempat disucikan, Makkah Madinah disucikan. Baitul Maqdis juga begitu. Anta Yaqub. Syar'un man qablana. Nah, syar'un man qablana ini syariat sebelum kita. Sementara dalam Islam tatkala Rasulullah tatkala Anas ditanya, hal salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin alain, qala na'am. Rasulullah ditanya, Anas bin Malik ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai dua sandal? Dia mengatakan iya. Pakai enam sandal. Untuk yang kedua, syubhat yang kedua, kalian masuk rumah melepas sandal. Ini ke masjid pakai sandal. Entah semua bagaimana cara menjawabnya. Lebih mulia mana rumahmu dengan masjid? Taslah, bagaimana cara menjawabnya? Naam. Law kana ad-din bir-ra'i lakana masraf al-khufain aula min ala. Ucapan Ali bin Thalib. Kalau seandainya agama dengan akal, tentunya mengusap khuf bagian bawah lebih utama daripada yang atas. Kalau kita punya khuf, punya sepatu misalnya, itu yang kotor bagian bawah atau yang atas? Yang injak kotoran dan sebagainya, yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Tapi mengusap khuf, yaitu yang bagian atas, bawahnya tidak perlu diusap. Itu kalau seandainya agama dengan pikiran. Orang yang keluar angin, yang dibasuh duburnya, apa tangan, kaki, wajah, tidak. Mana yang dibasuh? Nah, tangan, kaki, wajah diusap kepalanya, iya tidak. Padahal keluarnya di situ. Kenapa enggak yang dibasuh yang situ saja? Dan banyak, perkara yang tidak bisa kita masukkan dalam akal. Ini termasuk ibadah ta'budiyah, masalah ibadah. Tidak bisa diotak-atik dengan akal pikiran. Dalam sholat misalnya, seharusnya sholat isya kan sudah letih. Dari pagi sampai sore kerja, sudah letih. Bagusnya sholat isya itu 2 rakaat. Ya. Kalau subuh bangun tidur, kan masih fresh. Sholatnya 4 rakaat, kan masih segar. Karena habis tidur, segar tubuhnya. Tapi tidak demikian. Kondisi zuhur panas, sholatnya 4 rakaat. Sholat sunnahnya juga begitu. Sholat sunnahnya sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Berarti 12 rakaat ditambah dengan sholat zuhurnya. Nah, kalau subuh bagaimana? 2 rakaat sebelumnya, setelah sholat subuh ada apa enggak ada? Tidak ada. Setelah berkaitan sholat isya, rawatibnya itu setelahnya atau sebelum sholat isya? Setelahnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya agama itu bukan akal pikiran kita, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang menyatakan nanti tidak cocok dengan pikiran kemudian ditolak, maka akan banyak syariat yang ditolak. Seperti mereka menyatakan kami lebih mempercayai ucapan orang Kristen daripada ucapan Rasulullah SAW tatkala idza waqa'a dzubab fi nahadikum falyamsaha fa inna fi ihda janahi da wa akhar shifa. Jadi kalau ada lalat yang masuk ke bejana di kalian, maka celupkanlah alat tersebut, karena satu sayap itu ada penyakitnya, sementara sayap yang satunya itu sebagai penawarnya. Mengapa apa enggak? Malah kotor. Lalat biasa hinggap di WC, di tempat kandang sapi, setelah itu hinggap di hidung kita, nah setelah itu masuk ke minuman, masa kita celupkan, apa enggak kotor? Tapi itulah kita percayai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah SWT. Kita percayai. Dan ternyata sudah diteliti memang benar demikian. Jadi biasanya kalau alat itu masuk ke minuman itu miring. Miring dengan memakai apa? Satu sayapnya. Dan diteliti adalah sayap yang ada racunnya. Sayap yang ada penawarnya itu berada di atas. Pernah ngamati apa enggak? Ngamati. Kalian pernah ngamati ngelihat lalat ketika masuk? Nah, kecuali kalau lalat yang sudah tenggelam, itu ya sudah masuk dua-duanya. Nah, ya biasanya ini kalau jadi apa istilahnya minuman yang tidak begitu encer, begitu. Dari sini jelas ada perbedaan antara kaum laki dan kaum perempuan masalah pakaian ihram. Dan dalam segala permasalahan walaisa dzakaru kal unsa, dalam laki-laki sebagaimana perempuan, tidak sama dalam segala permasalahan. Dari ciptaan yang kuat rata-rata adalah laki-laki, walaupun di sana ada perempuan yang kuat melebihi laki-laki, tapi rata-rata laki-laki lebih kuat. Nah, kemudian rambut, zinahnya perempuan itu dengan memanjangkan rambutnya, panjang. Laki-laki identik dengan kejantanan adalah dengan melihara kumis dan jenggotnya. Wahakala. Khuf itu apa? Belum tahu khuf. Jadi untuk menutup kaki biasanya musim dingin, bisa terbuat dari kulit. Nah, karena juga terbuat dari plastik. Bahkan sebagian memasukkan jawrobain, yaitu kaos kaki. Apakah boleh bagi wanita untuk menari di hadapan suami? Tidak ada tuntunannya menari di hadapan suami. Ini kurang kerjaan. Ada sebagian ikhwah yang melamar perempuan disuruh meratakan memasak, bagaimana ini? Tidak boleh. Ini belum menjadi istrinya, jangan disuruh meratakan memasak. Suruh jalan bagaimana makan yang benar. Jumhur mengatakan cukup dilihat wajah dan telapak tangannya. Jadi kalau dengan telapak tangan itu bisa dilihat ini gemuk tidaknya, dan mewakili putih tidaknya dengan telapak tangan. Kalau wajah dari kecantikannya itu sudah mewakili. Ya, ada sebagian memakai pendapat hawa nafsunya. Ini yang paling saya suka. Nah. Ini sebagian apa ikhwah ini keliru. Kalau ada mertuanya, mertuanya suruh keluar malahan. Hanya dia berduaan dengan perempuan tersebut. Tidak boleh. Apa terjadi? Terjadi. Di kalangan ikhwah yang sudah belajar. Nah, ini muskilah. Apakah boleh membaca basmalah dalam kamar mandi yang di situ ada WC? Kamar mandi ada WC-nya, tidak ada WC-nya, tidak boleh. Amma yu'adzim sya'irullah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa melakukan syiar agama Allah, itu ketakwaan dalam hati dalam surah Al-Hajj. Jadi hendaknya kalau memakai pendapat jumhur itu sebelum masuk WC. Nah, baca basmalahnya. Mengapa ilmu tajwid dilakukan bid'ah? Ia adalah sarana. Apa? Sebagai perantara, wasilah. Wasilah dikarenakan karena sedikitnya para pengajar dan juga malasnya dalam mencari ilmu, maka dengan penjelasan buku tersebut itu akan membantu. Walaupun tidak secara sempurna, tidak dibutuhkan minta tajwid belajar secara langsung. Sama dengan mustalah hadis, tidak ada di zaman para sahabat ini namanya maktu, ini namanya mu'dol. Demikian pula ini na'at man'ud dalam ilmu nahwu, tidak jelaskan dalam buku-buku atau apa di zaman para sahabat. Nah, ada pengumuman, insya Allah hari Ahad ini ada 4 ikhwah yang pulang dari Demak, insya Allah memberikan muhadarah di sini. Nah, Al-Fahmi, Al-Fuad, Ahad Imam Hanafi dari Kalimantan. Demikian pula satunya lagi, Muslim dari Lamongan. Nah, adiknya Nurul Yakin. Artinya juga Al-Ahali Blora juga mau kesini, Allah Alam. Kami persiapkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana strategi perangnya, bagaimana itu, bagaimana makanannya ketika tidak ada makanan yang masuk. Yang pulang dari Damat berapa? Ini 11. Sekarang ini 11. Dan saya masih di Saudi karena sejak dulu beliau sudah sakit-sakitan. Ya, sekarang apalagi di kepung demikian lama, itu juga tambah banyak sakitnya. Itu berarti di Saudi. Langsung dari negara Saudi, pemerintah Saudi. Dan berjumpa dengan para masyaih Al-Sunnah Al-Jamaah, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Abbad, ini gurunya Syekh Mubil, dan juga para masyaih yang lainnya. Dan juga titip salam teman kalian Abbas. Nah, salam untuk kalian semua. Dan terima kasih karena nasihat-nasihat, jadi untuk banyak menghafal karena bermanfaat sekali ketika belajar di tempat. Nah, jadi terkadang ketika sudah pergi meninggalkan baru terasa. Nah, ada yang belum mapan kemudian baru sebentar pulang, ya akibatnya belum bisa mungkin berdakwah. Tapi ini semuanya adalah termasuk karunia Allah. Jadi tidak semua orang bisa berdakwah. Kadang sudah belajar di Yaman, tapi mungkin hafalannya juga kalah dengan sebagian di antara kalian di sini. Itulah mumpung kesempatan, ya tidak. Nah, jadi mungkin bisa ada kesempatan belajar ke Yaman. Alhamdulillah kalau tidak ada, belajar di tempat yang ada ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, tayyibillahu nasuha.